Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadhilah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari dan telah kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Ya, kita masih di kitab Usulah, masuk di bab baru, yaitu tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Qala asy-Syarih rahimahullah ta'ala, faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Bab menerangkan hal-hal yang membedakan antara sholatnya perempuan dan laki-laki. Zakar al-musannifu dhalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya'a. Musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan, menyebutkan hal tersebut, yaitu perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan dalam perkataan beliau, wal mar'atu tukhalifu rajula. Dan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam lima hal. Itu berbeda dalam sholatnya. Ya, di sini tukhalifu fiha al-mar'atu rajula, itu perempuan ya, sehingga mencakup juga ini mencakup juga perempuan yang masih kecil. Demikian pula di situ ar-rajul yang dimaksud adalah zakar laki-laki meskipun masih kecil. Yaitu khalifu ya fi shalah, maksud fi shalah tadi tata cara sholat, berkaitan dengan tata cara sholat, tapi tidak berkaitan dengan rukun, rukunnya sama. Yang pertama, fi khamsati asya'a, yang pertama farajulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambaihi, yaitu kalau laki-laki ini sebutkan yang laki-laki dulu ya, soal laki-laki dulu ya, karena untuk lebih perhatian pada yang laki-laki dan secara jenis lebih di atas dari perempuan. Yujafi ayyarfa'u, yujafi yubaid, menjauhkan, ayyarfa'u yaitu mengangkat mirfaqaihi, yaitu kedua sikunya, an jambaihi, dari kedua sisi tubuhnya. Ini dilakukan ketika rukuk dan ketika sujud. Nah, nanti dijelaskan setelahnya ya. Wayukilu, wayukilu yarfa'u, ya mengangkat batnahu, perutnya, an fakhidhaihi, dari kedua pahanya, fi ruku'i wasujudi, ketika rukuk dan sujud. Ini akan kelihatan ketika sujud ya, ketika rukuk tidak begitu nampak. Ya, karena dengan menjauhkan dari paha ya ketika sujud dan rukuk itu lebih membangkitkan menampakkan semangat ya, menampakkan apa? Semangat. dan jauh dari bentuk orang yang malas. Kemudian akan lebih yaitu lebih memudahkan untuk meletakkan jabhah keningnya dan kemudian hidung dan juga yaitu di tempat sujud. Sebab ini yang pertama tadi, laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisi tubuhnya. Kemudian mengangkat perutnya, menjauhkan dari kedua bahannya ketika rukuk dan sujud. Wa ijharu fi maudhi'il jahri, dan mengeraskan bacaannya pada sholat yang di situ dianjurkan untuk dikeraskan. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi, dan telah lewat bahasanya di bab yang telah disebutkan sebelumnya. Ini termasuk kesunahan dan dianjurkan untuk laki-laki, tapi nanti untuk perempuan ada perbedaannya. Mengeraskan bacaan ketika yaitu pada tempatnya dan melirikkan bacaan pada tempatnya. Tetapi beliau di sini menyebutkan mengeraskan saja karena nanti ada perbedaannya dengan perempuan. Kemudian yang selanjutnya, wa idzana bahu ay aso bahu syai'un fi shalah. Sabaha fa yaqulu subhanallah bi qasdi dzikri faqad. Au ma'al i'lam au atlaqa lam tabtul shalatuhu awil i'lam faqad batalat. Kemudian jika terjadi sesuatu ya di dalam salat, maka seorang laki-laki mengucapkan tasbih, sabaha bertasbih, fayakulu, yaitu mengucapkan subhanallah. Ya, terjadi sesuatu ini, baik itu yang mubah, misalnya mengizinkan orang untuk masuk rumah. Ya. Kemudian sesuatu ini bisa berupa sesuatu yang sunnah, seperti mengingatkan imam ketika lupa. Suatu ini bisa juga wajib, seperti mengingatkan orang yang buta, orang misalnya yang akan terkena yaitu mara bahaya, suatu yang membinasakan. Yaitu kalau ada orang gila, orang buta, ya, misalnya ingin akan misalnya dia jalan di depannya ada sumur ya, atau ingin ada binatang yang berbahaya, maka cara mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Jadi kalau tidak bisa diingatkan dengan cara itu, hanya bisa dengan berbicara, ya bagaimana? Ya dia nanti dengan berbicara atau dengan perbuatan yaitu membatalkan sholat, ya jadi wajib. Artinya kalau mengingatkan ini harus dengan berbicara atau bertindak melakukan gerakan yang itu membatalkan sholat, wajib dia mengingatkannya dan sholatnya batal. Sehingga tadi hukumnya, bahkan ada yang tadi suatu tersebut ada yang berupa haram juga ya. Seperti mengingatkan orang untuk membunuh seorang dengan zalim. Kemudian makruh juga ada mengingatkan seorang untuk apa dari apa memandang sesuatu yang dimakruhkan. Sehingga tasbih di sini dan nanti untuk perempuan tasfiq ya, menepuk tangan ini hukumnya mubah untuk perkara yang mubah, mandub untuk perkara yang mandub, wajib untuk perkara yang wajib dan seterusnya. Sehingga berlaku 5 hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya mana bau syai'un fi sholati fal yusabbih wa innama tasfiqu lin nisa. Jika seorang apa terjadi sesuatu dalam sholatnya maka hendaknya dia bertasbih karena untuk tasfiq menepuk tangan itu khusus untuk perempuan. Nanti yang bedakan kalau perempuan apa dengan menepukkan tangannya. Bagaimana kalau seorang misalnya laki-laki malah tepuk tangan, perempuan bertasbih, maka hukumnya khilaful aula, karena menyelisih sunnah. Tidak sampai makruh menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab. Hanya khilaful aula. Allahu a'lam bishawab. Ya, tasbihnya adalah mengucapkan sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih. Fayaqulu subhanallah, dia mengucapkan subhanallah biqasdi zikri faqat. Dengan meniatkan zikir saja. Au ma'al i'lam. Atau diniatkan zikir plus memberitahu. Au atlaqa atau memutlakkan, tidak dimaksudkan apa-apa. Maka kalau 3 ini, lam tabatul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Ini menyinggung tentang membatal sholat. Karena tadi ada ucapan subhanallah. Ini membahas apa? Membahas tata cara sholat laki-laki dan perempuan ya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi di sini melebar ke pembatal sholat karena berkaitan dengan ucapan subhanallah. Jadi kalau pas mengucapkan subhanallah itu ya ada beberapa kemungkinan. Dia kemungkinan pertama dia apa memaksudkan zikir. Kan ini zikir. Ini kan bacaan zikir. Memaksudkan zikir saja. 2, dia memaksudkan zikir plus memberitahu. 3, tidak memaksudkan apa-apa. 4, memaksudkan memberitahu saja. 1, 2, 3 itu kalau dilakukan lam tabtul salatuhu. Yang 4, kata pensyarah awil i'lami faqad batalat. Tapi kalau dia niatkan untuk memberitahu saja, batal sholatnya. Yang kondisi 4, membatalkan sholat. Ya, ini kata pensyarah ya. Kata pensyarah yaitu 3 keadaan tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat meskipun Al-Alam Al-Bajuri memberikan catatan ini pendapat lemah dalam mazhab. Karena menurut muktamad dalam mazhab kalau tidak meniatkan apa-apa ya tadi au atlaqa ya ini atlaqa kalau dia itlaq maka batal sholatnya. Sehingga menurut muktamad 2 keadaan tidak batal yaitu apa? Meniatkan zikir saja atau meniatkan zikir plus memberitahu. Kemudian 2 keadaan batalkan apa? Tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan memberitahu saja. Tapi kata Al-Bajuri di sini, ya enggak apa-apa lah taklid pada pensyarah dan yang lainnya, meskipun mendapat dhaif. Ya, karena ini mungkin perkara yang memberatkan. Ya, di masalah niat ini sudah beberapa kali kita jumpai ada namanya atlaqo, mengitlakan. Artinya dia tidak meniatkan apa-apa. Dari ada satu kondisi tidak meniatkan apa-apa. Ya. Seperti dalam masalah apa? Membawa mushaf bersama barang barang yang lain. Ada keadaan tidak meniatkan apa-apa. Ya. Gitu. Ya mengucapkan tapi tidak ada maksud apa-apa. Kosong dari maksud. Ya, dengan syarat batal sholatnya selama dia bukan orang awam. Yang orang awam dia tidak tahu hukumnya, belum sempat belajar. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya wa auratu rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Amma huma falaisa bil aurati wala ma fauqahuma. Dan aurat laki-laki, ya, baik itu dewasa atau kecil, yaitu di antara pusar dan lutut. Adapun huma, yaitu pusar dan lutut, falaisa keduanya tidaklah merupakan aurat. Wala ma fauqaha, tidak pula di atas dari keduanya, atas lutut bawah atas pusar bawah lutut adalah wala ma fauqahuma. Dan meskipun pusar dan lutut tidak atau bukan merupakan aurat, tapi wajib ditutup sebagiannya dalam rangka untuk mewujudkan penutupan aurat secara sempurna. Karena ma la yatimul wajib illa fi fa huwa wajib, sudah pernah kita bahas. Kemudian kalau perempuan, wal mar'atu tukhalifu wal mar'atu tukhalifu rajula fil khamsati al madhkurati. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam lima hal tersebut. Fa innaha, karena perempuan itu taudumu ba'daha ila ba'din. Merekatkan, mendekatkan anggota tubuhnya sebagian dengan sebagian yang lain. Wa tulsiqu batunaha bi fahidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Yang menempelkan, yang mendekatkan perutnya dengan pahanya ketika ruku' dan sujud. Ini karena alasannya adalah astar, lebih menutup bagi perempuan, lebih menutup aurat. Jadi kemudian juga tadi apa? Siku-sikunya didekatkan juga. Tapi ini tidak disebutkan oleh penulis syarah, ya. Lebih baiknya ya disebutkan karena waktu membahas tentang cara laki-laki sholat tadi itu ada apa? Menjauhkan siku-siku, kalau perempuan mendekatkannya ke sisi tubuhnya. Kemudian wa takhfidu sautaha in salat bi hadrati rijali al ajanibi fa in salat munfaridatan anhum jaharat. Kemudian merendahkan suaranya sehingga tidak terdengar oleh orang lain. In sholat, jika perempuan tersebut sholat bihadrati rijal, dengan adanya laki-laki ajanib yang ajnabi non mahram. Jika dia sholat di situ ada laki-laki non mahram, tidak dijaharkan, meskipun itu tempat yang disyariatkan dijaharkan, tapi dengan kehadiran laki-laki non mahram tidak dijaharkan. Dalam rangka menghindari fitnah, daf'an lil fitnah. Meskipun aurat perempuan, meskipun suara perempuan bukan aurat, menurut pendapat terkuat dalam mazhab. Sehingga mendengarkan suara perempuan, ya di situ karena bukan aurat, kalau tidak khawatir fitnah berarti tidak mengapa. Ya, karena di situ ada tidak dijarkan karena ada kehadiran laki-laki ajnabi meskipun hanya satu. Seandainya dia perempuan ini mengeraskan suaranya, hukumnya makruh. Ya, di sini syariat menjaga agar kita itu menjauhi namanya fitnah ya perempuan. Itu semaksimal mungkin itu dijaga. Yang di dalam sholat saja di sini apa diperintahkan untuk menyelisih sunnah. Sunnahnya dijaharkan, ini tidak dijaharkan dalam rangka menghindari fitnah. Sehingga kalau di tempat-tempat selain sholat, bukan saat sholat, tentunya lebih-lebih lagi untuk semaksimal mungkin dihindarkan. Wa in sholat munfaridatan, sehingga akan tapi jika dia sholat sendiri, munfaridatan anhum, artinya tidak ada anhum anirijal al-ajanib, maka jaharat, maka dia mengeraskan bacaannya di tempat-tempat yang dianjurkan untuk dikeraskan bacaannya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati shaffaqat. Jika wanita ini terjadi sesuatu, ingin mengingatkan sesuatu, tadi sudah kita sebutkan, sesuatu itu bisa mubah, mandub, wajib, haram, makruh. Maka shaffaqat, menepuk tangan. Menepuk tangan ini apakah khusus ketika ada laki-laki ajnabi atau tidak? Tadi dikatakan memang belum dikatakan. Ya, tadi mengeraskan bacaannya tidak dianjurkan ketika ada laki-laki ajnabi. Di antara alasannya adalah daf'an lil fitnah, karena masalah suara. Kemudian ketika mengingatkan, di sini tidak bertasbih, kan, tapi menepuk tangan, bertepuk tangan. Nah, bagaimana kalau tidak ada laki-laki ajnabi, apakah kemudian bertasbih? Misalnya yang mengimami suaminya, kemudian makmumnya ya mahram-mahram gitu ya, mahramnya semua. Kalau di Hasan al-Basri sebutkan, wa in kanat khaliatan 'ani rijali al-ajanib 'alal mu'tamad. Meskipun di situ tidak ada laki-laki ajnabi. Ya, ini menurut mutamat seperti itu karena ya memang tugas apa ya sudah seperti itu, tugasnya seperti itu. Tetapi ada yang berpendapat itu bertasbih. Ya. Nah, itu pendapatnya Az-Zarkasy dan buku lain yang mengutip pendapat beliau. Sehingga itu ilatnya apa? Nah, mungkin seperti itu ya. Oh, ilatnya fitnah. Nah, ini kalau nggak ada laki-laki ajnabi berarti ilatnya nggak ada. Jadi hukumnya tidak ada. Itu yang berpendapat apa? Dia bertasbih kalau tidak ada laki-laki ajnabi. Mungkin seperti itu. Tapi tidak disebutkan alasan dari yang mengatakan kalau tidak ada laki-laki ajnabi kemudian bertasbih. Itu alasannya apa? Tidak disebutkan. Tapi nampaknya adalah seperti itu. Yaitu apa? Karena ilat dari menutup fitnah itu sudah enggak ada. Karena enggak ada laki-laki ajnabi. Ya, menurut pendapat utama tetap tepuk tangan, tidak bertasbih ya. Allahu a'lam bishawab. Yang bertepuk tangan ini tidak apa-apa meskipun dia banyak dan berturut-turut. Yaitu caranya adalah kata beliau shaffaqat yudarbi batnil yamini ala zuhri shimali dengan memukulkan yaitu batni al yamin telapak tangan bagian dalam kanan. Kita punya tangan, telapak tangan kanan, bagian dalamnya dipukulkan ala zuhri shimal. Dipukulkan di punggung telapak tangan kiri. Ya. Insya Allah bisa ya. Tidak di video enggak apa ya. Jadi itu yang intinya tangan kiri dipukul tangan kanan. Kalau tepuk tangan biasa kan dalam ketemu dalam. Kalau ini dalam dari telapak tangan dalam kanan dipukulkan telapak tangan kiri bagian luar. Bisa dibalik, bisa dibalik. Yaitu telapak tangan bagian kiri dalam telapak tangan kanan telapak tangan bagian dalam kiri. Atau telapak tangan kiri bagian dalam dipukulkan ke telapak tangan kanan bagian punggung. Nah, di hadis Basri disebutkan ini bukan qaid sehingga bisa dibalik. Dibalik yang dipukul ataupun yang memukul ya ataupun yang memukul jadi di situ kan kalau dari pensarah ya, disebutkan telapak tangan yang kanan bagian dalam dihubungkan ke telapak tangan kiri bagian luar. Ini bisa dibalik. Dibalik berarti gimana? Yaitu telapak tangan kiri bagian dalam dihubungkan ke punggung telapak tangan bagian kanan. Ya, coba kita video aja ya. Kalau yang disebutkan pensarah, ya sebentar ini kurang. Ya. Disebutkan pensarah itu kan memukulkan telapak tangan kanan ini dalam ala zuhri shimal. Berarti kan gini, ini bergerak. Nah, ini dipukulkan. Kalau kebalikannya bagaimana? Kebalikannya ini dipukulkan. Ya, yang memukulkan yang kiri dipukulkan. Nah, gini. Jadi bisa gini, ya kan? Kemudian bisa juga yang memukulkan yang punggung. Tadi kan yang memukul ini. Ini bisa yang memukul ini. Jadi misalnya gimana berarti? Dipukulkan gini berarti. Ya, dipukulkan gini. Atau dipukulkan gini. Nah, bisa gini, nah, bisa dibalik gini, bisa gini, bisa gini, ya. Bisa juga yang bisa juga kemungkinan yang lain yaitu punggung kanan dipukulkan punggung kiri, ya, berarti gini. Nah, bisa gini juga, ya. Yang tidak bisa adalah yang ya gini. Maksudnya yang tidak sesuai, ya. Ini kan tadi yang dianjurkan gitu. Ya, kalau yang tidak dianjurkan gini, ya, tepuk gini. Baik yang nepuk kanan atau yang kiri, ya, seperti itu. Sehingga totalnya itu ada 8 cara yang disunahkan dan 6. 2 tidak disunahkan. Yang tidak disunahkan ini sama ini ya. Yang lainnya tadi boleh semua. Allahu a'lam bishawab. Falau dorobat batnan bibatnin. Kalau dia seandainya dia memukulkan bagian batn dalam di bagian dalam yang lain, bi qasdil la'ibi la'ib. Falau qalilan, walaupun sedikit, ma'ilmi tahrimi, padahal dia tahu keharamannya, batolat sholatuhu. Sholatnya apa? Batal. Wal khunsa kal mar'ati. Khunsa yang punya dua jenis kelamin, kal mar'ati hukumnya seperti perempuan. Ya, ini tadi kenapa cara memukulnya tidak dengan apa? Dalam dengan dalam. Karena alasannya adalah bisa menimbulkan kesan, yaitu main-main. Kenapa bisa menimbulkan kesan main-main? Karena adat kebiasaannya nama tepuk tangan itu dengan dalam. Ya, agar tidak menimbulkan kesan main-main, maka ini yang dipakai adalah punggung. Intinya seperti itu. Ya, kalau yang cara mukulnya adalah dalam dengan dalam, ya enggak apa-apa asal tidak dimaksudkan main-main. Tapi kalau dia maksud untuk main-main, walaupun sedikit, maka batal sholatnya. Jika dia tahu bahasanya itu apa? Haram. Jadi kalau dia jahil, maka tidak mengapa. Tidak batal sholatnya. Karena kalau apa? Yang jadi masalah adalah qasdul la'ib. Ya. Dia meniatkan untuk main-main. Bahkan di Aisyah Bajuri disebutkan hatta law asyarat. Law asyarat. Hatta law asyarat. Bi isba'iha. Bi qasdul la'ib. Batolat sholatu. Bahkan sampai pun kalau dia hanya berisyarat dengan jarinya. Tapi bi qasdul la'ib. tujuan main-main, sholatnya batal. Karena ini menafikan sholat kalau main-main itu. Baik. Selanjutnya, wajami'u badanil mar'ati, berkaitan dengan aurat. Wajami'u badanil mar'ati al-hurati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan semua badan dari perempuan merdeka, hurah, itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka kalau telapak tangan, telapak kaki termasuk aurat ya, wajib ditutup. Wahazi auratuha fi sholati, amma kharija sholati fa auratuha jami'ul badan. Ini aurat di dalam sholat. Aurat perempuan merdeka dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka auratnya adalah seluruh badannya tanpa terkecuali. Kecuali tadi apa, wajah dan kedua telapak tangan. Dua telapak tangan itu dari ujung jari sampai sampai apa, pergelangan tangan. Baik itu zahran ataupun batenan, dalam ataupun luar. Itu boleh di apa tampakkan ketika sholat. Adapun aurat di luar sholat disebutkan situ apa? Seluruh badannya, yaitu ketika di hadapan laki-laki ajnabi. Sudah pernah kita singgung ya. Adapun kalau di hadapan perempuan muslimah atau di hadapan laki-laki mahramnya, maka auratnya antara pusar dan lutut. Demikian pula ketika dalam keadaan sendirian. Sehingga bawah lutut, atas pusar, ya, itu masih memungkinkan untuk terlihat oleh muslimah. Masih memungkinkan untuk terlihat oleh laki-laki mahramnya. Dan juga nampak ketika sendirian. Adapun kalau di hadapan perempuan kafir, yaitu auratnya adalah selain yang biasa nampak ketika beraktivitas. Sehingga kalau atas pusar, nah itu ketika aktivitas nggak nampak ya. Sehingga itu aurat di hadapan perempuan kafirah. Yang biasa nampak semisal lengan, betis ya. Wal amatu karajuli fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Dan perempuan budak perempuan itu seperti laki-laki. Dalam sholat ya ini. Kalau di luar sholat, dia seperti perempuan merdeka. Wow, alam suap. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Yang pembahasan penting tentang pembatal-pembatal sholat. Faslun fi adadi mubatilati sholati. Tentang sejumlah pembatal sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, walladzi yubtilu bi, yang membatalkan sholat as-salata waladhi yubtilu bihi dengannya as-salata salat ahada asyara syai'an. Ada berapa? 11. Ya, ada apa? 11. Rukun salat 13. Kemudian apa lagi? Sunnah ab'ad 2 secara global, 20 secara rinci. Sunnah ha'ah 15 ya. 15 atau yang menurut menurut musannif. Kemudian pembatal 11. Ya ini angka-angka seperti itu baik untuk kita hafal gitu ya, sehingga nanti kita bisa nyebutkan. Ya, di antara kelebihan membaca matan fikih adalah seperti itu. Berbeda kalau kita belajar langsung dari hadis-hadis hukum. Babnya pembelajaran Adilatul Ahkam ini itu dia terpencar-pencar babnya. Misalnya belajar Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram ini nanti terpencar-pencar. Hadisnya disebutkan ini, hadis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kan kita menggabungkannya susah. Ya. Nah, kalau di matan fikih sudah di dari hadis-hadis itu, kemudian sudah dia apa? Jadi rangkum, dikumpulkan. Oh, yang fardu ini saja. Ini fardu ini, yang sunnah ini, pembatalnya ini. Ini jadi memudahkan. Nah, baru setelah itu kita membaca Adilatul Ahkam itu juga akan mudah, akan lebih enak. Kita baca hadis ini, oh hadis ini adalah dalil untuk ini. Ini masuk pembahasan di bab ini dan seterusnya, itu lebih mudah kalau kita sudah hafal matan-matan seperti ini kan. Sehingga memang sebaiknya dihafal. Dasar matan Abu Ja' ya. Matan Abu Ja' dihafal ya. Yang pertama, al-kalamu, yaitu berbicara kalam itu. Al-amdu, dengan sengaja. As-salihu li khitabil adamiyina. Sawa'un ta'ala qabi maslahati sholah awla. Nomor pertama, nomor satu, pembatal sholat adalah al-kalam. Nabi SAW bersabda, inna hadhi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak selayaknya, tidak boleh dalamnya ada perkataan manusia. Yang dimaksud di sini adalah mengucapkan suatu meskipun hanya dua huruf, meskipun hanya dua huruf, dan meskipun tidak memahamkan atau satu huruf memahamkan, itu membatalkan sholat. Dia sengaja. Jadi al-kalamu al-amdu, dua huruf tidak memahamkan ya batal, satu huruf juga membatalkan kalau memahamkan. Sehingga kalau satu huruf tidak memahamkan tidak batal, kalau satu huruf memahamkan batal. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr dari waqayaki yaitu qi hanya qaf di kasroh qi, karena kan huruf ilahnya dihapus ya. Sehingga dia ya satu huruf ya, ya-nya kan hilang fi'il amrnya. Nah, tapi memahamkan waqayaki menjaga, qi jagalah. Dan kata-kata yang lain yang hanya satu huruf tapi memahamkan maka membatalkan. Kemudian kalau tadi disebutkan dua huruf ya, meskipun tidak memahamkan. Dan ini kalau hurufnya huruf mat, itu teranggap teranggap dua huruf. Baik itu matnya dengan alif, atau dengan ya, atau dengan wawu. Dua huruf ya. Misalnya, ba, gitu kan. Ti, nah ini kan dua berarti. Nah, bagaimana kalau menjawab panggilan dua orang tua? Maka kalau di sholat fardu ini tidak boleh karena dia memotong sholat. Ya. Kalam al-kalamu al-amdu. Hukumnya haram. Tapi kalau di nafilah, hukumnya boleh. Itu kalau kalau keadaannya longgar, artinya ya misalnya nggak dijawab nggak apa-apa gitu misalnya. Itu seperti itu ya. Tapi kalau urusannya berat, maka dijawab dan sholatnya batal. Jawab dan sholatnya apa? Batal. Bagaimana dengan tanah nuh, dehem, kemudian tertawa, kemudian menangis, meskipun nangis ini karena urusan akhirat, kemudian merintih, mengaduh, kemudian meniup, baik itu keluar dari mulut, tiupan atau dari hidung, kemudian batuk. Dia saya berjurus bukan in zoharo syai'un min zalika harfani au harfun muhimun batolat bihi as-salatu wa ila fala. Jika dari hal-hal tersebut tadi muncul dua huruf meskipun tidak memahamkannya ataupun satu huruf memahamkan, maka batal sholatnya. Jika tidak muncul suara huruf, maka tidak batal. Allahu a'lam bishawab. Ya, tadi disebutkan yaitu wal amdu dengan sengaja. Sehingga kalau dia tidak sengaja, ya keceplosan. Jadi sengaja plus tahu bahasanya itu haram. Di situ al-amdu plus dia tahu kalau itu haram dan dia sadar kalau itu dia sedang sholat. Jika seandainya dia tidak sengaja, misalnya keceplosan, atau dia tidak tahu itu haram, atau dia lupa bahasanya dia dalam sholat, ya, ini dirinci ya. Ini tadi itu membatalkan tadi, satu sengaja, dua tahu itu haram, yang ketiga dia tahu posisi dalam sholat. Artinya dia sadar itu dalam sholat. Kemudian kalau kebalikannya itu, apa kebalikannya? Dia keceplosan lidahnya, keluar suara. Dua, atau dia tidak tahu itu haram, berarti jahil. Atau yang ketiga dia tidak tahu bahasnya, dia dalam posisi sholat, ya, lalai. Ya, terus bagaimana? Kalau ada tiga keadaan tadi, kebalikannya, kalau perkataannya sedikit secara uruf, ya, maka tidak mengapa. Karena kalau dia dalam posisi tiga keadaan tadi. Masih tiga keadaan tadi, kalau kata-katanya sedikit, menurut uruf, maka tidak mengapa. Yaitu tiga keadaan tadi. Keadaan pertama apa? Dia tidak tahu kalau itu haram. Jadi jahil. Apa sebab jahil? Ada dua. Yaitu jahil yang dimakzur di sini, kalau dia itu apa, baru saja masuk Islam, atau dia tumbuh di lingkungan yang jauh dari para ulama, yang enggak terkena dakwah, maka ini jahilnya diuzur, ma'zur. Tapi kalau tidak seperti itu keadaannya, ya, ini tidak dimakzur jahilnya. Karena dia apa, taksir. Ya, ceroboh, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bertanya, tidak belajar. Zaman sekarang, ya, hidup di kota, ya. Fasilitas mencari ilmu itu mudah sekali. Dari internet ada, dari sosial media yang lain, hubungan dengan orang-orang yang tahu akan hal ini ada. Ini nggak bisa diuzur jahil, itu nggak bisa. Nah, dalam mazhab itu uzur jahil itu dia baru saja masuk Islam, atau tempatnya jauh dari orang yang tahu ilmu, baru diulur jahil. Ya, kalau kayak kita sudah berkumpul dengan para orang-orang yang tahu, itu nggak bisa diulur jahil. Ya, tadi disebutkan kalau yaitu apa, kata-katanya sedikit, ya, maka tidak membatalkannya. Dan di mazhab disebutkan lubitnya itu adalah 6 kata atau kurang. Diambil dari hadis yaitu Dzul Yadain. Hadis apa? Dzul Yadain. Kalau kata-katanya banyak tetap batal. Kata-katanya banyak tetap batal. Tidak batal kalau kata-katanya sedikit. Kalau banyak tetap batal, karena itu merusak apa? Merusak sistem sholat, ya, bentuk sholat. Ya, karena kalau tidak sengaja keceplosan kemudian kata-katanya banyak, ini hal yang jarang terjadi. Namanya keceplosan, ya, nggak banyak lah gitu. Ya, Allah alam bisawab. Berapa ada perincian yang lain? Sementara sampai di situ perinciannya. Ya, al-kalamu al-amdu yang dia as-solihu li khitabil adamiyina. Ya, as-solih li khitab. Khitab itu apa? Khitab itu berbincang. Ya. Perkataan yang bisa digunakan untuk berbincang-bincang dengan manusia. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi khitab itu berbincang, ya, bincang dengan orang lain. Yaitu perkataan tersebut bisa digunakan untuk berbincang. Di sini disebutkan al-adamiyin, yaitu manusia. Jadi Asa Bajuri sebutkan walaupun khotobah berbincang dengan jin atau malaikat atau yang tidak berakal. Misalnya A'udzubillah min syarika wa syari ma fika. Ini kan khitab. Sehingga kalau bukan khitab, ya, maka tidak mengapa. Kalau khitab misalnya ada orang yang bersin, kemudian dia tahmid alhamdulillah, ya, sebelahnya yarhamukallah, ada ka, ini khitab. Kitab. Ya. Maka itu apa? Yarhamukallah itu bisa untuk berbincang-bincang, artinya ada khitabnya, yaitu kaf tadi. Sehingga di sini ada khitab, ya. Sehingga kalau dia itu bukan khitab tidak mengapa. Yaitu misalnya bacaan Al-Quran, zikir, doa, itu bukan khitab. Ya. Kecuali jika hal-hal ini tadi digunakan untuk khitab. Ya. Semisal tadi, yarhamukallah, ada khitabnya. Meskipun doa kalau ada khitabnya enggak boleh. Ya, kecuali tidak ada khitabnya. Misalnya, rahimahumullah. Rahimahu. Hu itu kan bukan khitab. Yaitu orang ketiga, rahimahumullah. Ya, ini berarti apa? Ya, tidak mengapa karena dia apa? Bukan khitab. Nah, ini doa. Doa bukan khitab, tapi kalau ada kandungan khitabnya, maka yang tidak boleh. Baik. Sawa'un ta'alaqa bi maslahati sholati aula. Sama saja apakah itu berkaitan dengan kemaslahan sholat ataupun tidak. Tetap itu membatalkan gitu ya. Misalnya berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Ya, dia ngomong, tapi ini ada kemaslahatan untuk sholat. Ya. Imamnya berdiri di rokaat tambahan. Artinya ini sudah 4 rokaat sholat zuhur. Nah, dia imamnya berdiri menuju rokaat kelima. Dan makmumnya mengatakan la takum. Nah, ini membatalkan karena tadi kalam yang sengaja. Meskipun untuk kemaslahatan sholat. Nah, kalau enggak ada kemaslahatan sholat ya lebih-lebih lagi ya, Pak. Ijma ini batal ya. Tambah satu lagi ya. Wal amalu al kathiru, yaitu perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak. Al mutawali, yang berturut-turut, ka talasi khotowatin, seperti tiga langkah. Am dan kana zalika ausahwan, baik itu sengaja ataupun tidak. Amal amalu al qalilu, fala tabtulu as-salatu bihi. Nah, ini gerakan yang banyak. Ini membatalkan sholat. Ya, dikecualikan kalau dalam keadaan sangat takut seperti pada ketika peperangan sedang bergejolak, nanti dibahas di pembahasan tata cara sholat khauf. Yang dimaksud dengan al-kasir itu adalah secara uruf. Ya memang secara uruf ya. Jadi dalam mazhab pun ini secara uruf. Tapi diberi dhobit. Gitu. Urufnya, dhobitnya adalah tiga. Tiga gerakan. Tiga gerakan atau lebih. Meskipun ini beda-beda apa? Beda-beda anggota anggota badannya ya. Misalnya kepalanya bergerak, tangannya bergerak ya, kemudian kaki misalnya. Maka itu bisa membatalkan. Ya. Dan ini untuk yang membatalkan dengan banyak gerakan adalah anggota yang berat. Anggota badan yang besar seperti kepala, kemudian tangan, ya, kaki, ya, badan, ya. Bukan anggota yang kecil. Kalau anggota kecil seperti jari, ya, mata, kedipan mata, dan yang lainnya ini tidak mengapa, walaupun banyak. Kemudian ya kita video ya sebentar. Baik, berkaitan dengan gerakan untuk gerakan tangan maka perginya dan kembalinya dihitung satu. Misalnya tangan. Perginya itu gini. Pergi, kembali, itu dihitung satu. Ya. Tapi kalau untuk kaki, ya, kaki melangkah ke depan, balik ke belakang, itu sudah dua. Ya. Di tangan itu kalau ya maju, ngapain, balik lagi, satu. Kecuali maju, diam, lama, lagi ya, dua. Tapi kalau maju, tek. Nah, misalnya orang membawa, mengambil sesuatu, ambil, kemudian kembalikan satu, baru satu. Maka itu dihitung satu. Nah, kalau gerakannya anggota badan yang kecil, maka tidak mengapa. Ya. Misalnya jari-jari, nah jari-jari digerakkan gini-gini, ini lama pun nggak digerakkan gini, walaupun banyak nggak apa-apa karena kecil. Kecuali yang ini digerakkan, ya pak, ikut telapak tangannya ini sudah termasuk gerakan besar, anggota besar. Kepala, misalnya kepalanya gini-gini, gini-gini terusnya. Saya sambil membaca Al-Quran gini-gini, ya ini gerakan besar. Ya, kalau sampai tiga kali berturut batal, ya. Sampai tiga kali berturut-turut. Atau kedipan mata, kedip-kedip ini terus, kedip-kedip-kedip-kedip. Atau gerakan hidung, atau bibir, gitu, atau yang lainnya, ya. Atau yang lainnya, yang kecil-kecil itu pokoknya, itu tidak mengapa. Kemudian apalagi ya. Ya, cukup. Kalau seorang ragu-ragu ini gerakannya banyak atau sedikit, maka menurut pendapat mutamat, maka tidak mengapa. Ya, itu gerakannya kalau dia syaratnya apa tadi? Banyak berturut-turut dari anggota badan yang besar. Baik sengaja atau tidak. Berturut-turut itu bagaimana? Ya, secara uruf itu teranggap berturut-turut. Sehingga kalau tidak berturut-turut, maka tidak mengapa. Ya, kalau tidak berturut-turut. maka tidak mengapa. Terputus. Nah, misalnya tadi diangkat tangannya, kemudian berhenti, kemudian nanti ada gerakan kaki. Nah, ini asal dia secara urf sudah terputus, maka tidak terhitung. Sebenarnya masih ada sedikit, teman, ini kita cukupkan dulu saja. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita ulangi lagi ini di apa untuk membatal tentang perbuatan atau gerakan yang banyak. Pertanyaan yang ya, pertemuan kemarin ya berkaitan dengan doa kunut, ya kita ulangi sedikit ya. Yang ada keperluan bisa bisa meninggalkan room, ya tidak apa-apa. Nah, sudah selesai, ini hanya tambahan saja. Jadi doa kunut kemarin, sana itu kan apa? Ada doa, ada sana. Ya Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, dan seterusnya itu doa kan, itu doa. Kemudian ada sana. Yaitu sana dimulai dari fa'innaka taqdi wala yukdo alaik dan seterusnya. Ya. Di situ mulai apa? Sana. Jadi yang doa itu ada lima. Ada lima, apa, lima kalimat ya. Ya Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait, watawalani fiman tawalait, wabarikli, wabarik Allahumma li fima'atoit, wakini syaroma kodoit. Ya, ada lima itu tadi doa. Ya. Kemudian setelahnya, fa'inna kataqdi wala yukdu alik, ini nanti maksudnya mulai sana. Mulai apa? Mulai sana. Kemudian setelah itu nanti ada sholawat. Baik. Kemudian ini tambahnya seperti itu hanya menegaskan saja. Yang berikutnya kemarin pertanyaan tentang untuk bacaannya kemarin sudah disebutkan ya di sini. Yang di bacaan dalam mazhab ya bisa mengikuti apa yang ada di sini yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Sujud juga Subhana Rabbiyal A'la. Itu bisa mengikut apa yang ada di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya masalah yaitu ada ketika sujud ada salah satu anggota sujud yang terangkat, apakah sah sujudnya? Intinya ketika sujud ya dan di rukun-rukun yang lain itu adalah ada satu kondisi satu waktu di mana di situ bisa tumakninah dan posisi semua yaitu sesuai yang disyaratkan gerakannya. Misalnya di sujud ya berarti ada satu kondisi tumakninah di situ dia apa semua anggota sud dia menempel pada tempatnya, yaitu di tanah atau di lantai, kecuali hidung yang itu disunahkan. Jadi selain itu harus menempel, dan kalau ada di situ sudah menempel semuanya dalam kondisi tumakninah, berarti sah sujudnya. Ya, karena disyaratkan itu. Itu yang Anda pahami dari rukun dari sujud. Kaifiah menumpuk tangan sudah dijelaskan tadi. Kalau menepuk paha, apakah dibolehkan? Allah alam, tidak tahu saya. Boleh atau tidak. Ketika memukulkan tangan, mengingatkan tangan kiri bisa lepas dari dada atau sebaiknya di situ. Kalau masih memungkinkan tidak lepas, maka tidak lepas tidak mengapa. Misalnya yang ditepukkan tangan tangan kanan ditepukkan ke kiri. Ya. Ya, kalau bisa seperti itu dan nanti bisa menimbulkan suara, ya, maka ya, tidak perlu diangkat, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak diangkat, tidak bisa apa, ya, tidak bisa mencapai maksud, ya, misalnya tidak keluar suara, kemudian apa, ya susah. Ini diangkat tidak mengapa, karena konsekuensi dari cara tadi. Batuk mengeluarkan suara membatalkan sholat. Ya, intinya mengeluarkan suara ya. Ya. Tergantung mengeluarkan suara atau enggak. Suara huruf-huruf, mengeluarkan huruf-huruf. Majunya seorang makmum menggantikan imam yang batal. Ya, kalau untuk melangkah itu caranya dengan berhenti terlebih dahulu. Insya Allah pertemuan besok bisa kita praktekkan caranya. Menggunakan masker di tengah sholat. Maksudnya lupa kemudian ambil di sakunya atau bagaimana? Tidak tahu. Kalau dari awal sebelum sholat ya pakai masker hukumnya makruh kalau tidak ada hajat keperluan. Tapi kalau ada hajat keperluan, insya Allah ya, tidak mengapa. Tapi kalau dia posisinya di tengah-tengah sholat, lupa pakai masker, ya itu tadi caranya. Gerakannya semaksimal mungkin itu diminimalkan. Ya, diminimalkan semampunya gerakan tersebut. Nah, baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.